lamun bisa nguah, komo deui lamun ditambah sambelan, leuwih nikmat deui lamun dilalapan. Rasa soda, aduh rasa na segar nih kak cira.